Bagaimana hukum sholat Jumat bagi security yang mukim apabila bertugas pada sholat Jumat? Nah, yang pertama dilihat kondisinya. Jika tidak ada tanda-tanda yang mengharuskan dia dalam penjagaan yang ketat dan memungkinkan bagi dia mengerjakan sholatul Jumat, maka itu yang wajib. Namun kalau memang dia bertugas, ya, dalam suatu hal yang penting, menjaga harta atau yang semisalnya, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan, akan menimbulkan kemudaratan. Seperti pula halnya misalnya seorang yang bertugas di perusahaan gas atau minyak atau yang semisalnya, yang dikhawatirkan apabila ditinggalkan menyebabkan kemudaratan. Maka tidak mengapa dia meninggalkan sholatul Jumat disebabkan karena udzur tersebut. Yang dikhawatirkan jika ditinggalkan akan menyebabkan timbulnya mafsadah. Namun para ulama menasihatkan jangan sampai dia meninggalkan sholatul Jumat berturut-turut sampai 3 kali. Jangan sampai dia meninggalkan sholatul Jumat berturut-turut sampai 3 kali. Disebabkan karena adanya ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya tertutup dan dia hatinya menjadi hati orang munafik. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, hendaknya seorang menjaga dan melihat kondisi dan keadaannya. Apabila memang suatu yang udzur, yang berbahaya jika ditinggalkan, maka dia boleh meninggalkan sholatul Jum'ah, namun jangan sampai dia mengulangi hal tersebut sampai 3 kali. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.